Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa rahmatillah billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Al-Fatihah rahimahullahu ta'ala min asma'il anbiya salihun syu'aibun asma'un masrufatun. Di antara para Nabi, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, ini nama-nama Nabi yang masrufah, yang menawan, yang munsharif. Qala ta'ala wa ila madyana akhahum Shu'aiban, dengan tanwin. Wasmal anbiya mislu ghairiha, nama para Nabi sama dengan nama-nama selain Nabi. In kanat ajamiyatan, jika nama ajam, fahiya ghairu masrufatin. Seperti Ibrahim, Ismail. Idza tajawazat salasata hurufin, apabila melewati terlebihi tiga huruf, in kanat arabiyatan, apabila bahasa Arab, fa'inaha masrufatun, maka juga disaraf. Shu'aibun ini isim Arabi, nama Arab. Salihun juga isim Arabi. Muhammadun juga nama isim Arabi. Fa'inkan al-ismu a'jamiyan, wagar adamin, kalau isim ternyata isim ajam tetapi bukan isim alam, fa'innahu yusrafu, maka di tasrif, di tanwin. Itu ada syarat, karena hilang syaratnya, itu harus alamiah. Lian syaratna, kita akan mensyaratkan an yakuna alaman, ajam itu mesti bersama alamiah, teman itu isim alam. Yuqalu, diceritakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, inna Ali Aliya ibn Abi Talibin sala Shuraihan an mas'alatin fil iddah, bertanya kepada Shuraih tentang satu masalah terkait dengan iddah. Imra'atun idda'at ana iddataha tammat bi hilal sahri wa iddatul mar'ati salasu haidin. Abi Nabi Talib radhiyallahu anhu bertanya kepada Shuraih tentang satu masalah dalam masalah iddah, yaitu ada wanita yang mengklaim, wanita mengaku iddahnya telah sempurna dalam tempo sebulan. Sebulan dia mengaku sudah selesai iddah. Wa iddatul mar'ah, padahal iddahnya mar'ah itu salasu haid, tiga haid. Ini sebulan sudah mengaku selesai, berarti sebulan tiga kali haid. Qala Ali Dushayhin iqdi fiha, silakan kau putuskan dalam masalah wanita ini. Qala, kata Shuraih, in ja'at bibayyinatin min bitanati ahliha mimman yurafu dinuhu fa'inaha tuqbalu. Kata Shuraih, kalau dia membawa bukti, membawa saksi dari teman keluarganya, dari orang-orang yang ketahui bagus agamanya, fa'innaha tuqbal, maka ucapannya diterima. Bahasanya, walaupun baru sebulan, dia sudah selesai iddahnya, sudah tiga kali haid. Ya, dengan syarat bawa saksi, ya bawa bayyinah, bawa saksi dari teman keluarganya. yang diketahui agamanya bagus. Ketika mendengar jawaban ini syahidnya, ini syahidnya. Faqala lahu Aliyun qalunun. Qalun itu bisa nama orang. Tapi di sini qalun bukan nama orang, bukan alabinya. Iya, tetapi qalunun yakni jayyidan. Qalun itu adalah bermakna jayyid. Bilughatil Arabiyyah, bilughatil Rumiyyah. Kata beliau ketika mendengar jawaban Surai, qalunun artinya jayyidun. Jayyid. Di sini qalun bukan isim alam. Makanya tanwin. Qalunun hadza masruf. Qalun di sharaf di tanwin. Liannahu laisa alaman, karena di sini bukan alam. Wa nahnu nastaritu bil ajami, kita syaratkan pada isim ajam itu harus an yakuna alam. Qala rahimahullahu taala, sekarang kesimpulan dari beliau. Idzan al-ujmatu la tamna'u min as-sarfi illa idza kana alaman. Ajamiyah itu ujmah tidaklah menjaga sharaf kecuali apabila dia bersama ilat alamiah di isim alam. Yani ilataha, yani ilatnya dia adalah alamiah wal ujmah. Wal ujmah ya itu temannya dengan alamiah. Dia memenuhi syarat kalau alamiah isim alam. Qala rahimahullahu taala am wasfiyatu wal ujmiyah. Adapun wasfiyah dengan ujmiyah tidak bisa memenuhi syarat. Awil ismiyatu wal ajamiyah, atau sekedar nama bukan isim alam tapi nama dan ajam juga para tuasirani. La budda min an yakuna alaman. Ya, mesti dia harus sebagai isim alam. Idan ini mukhtasarnya, mulakhasnya. Jika demikian, alladhi yuktaba fihi bi'illah wahidah, yang cukup padanya satu ilah saja, itu adalah sirah muntajumu pertama, walib ta'nith al-mamdudah kedua, walib ta'nith al-maksurah ketiga. Ya, dirikas lagi sigum terjumu dengan ta'nits bil alif. Ya, semata-mata dia sigum terjumu sudah memenuhi syarat. Semata-mata dia ta'nits dengan ya alif mamdudah tanpa atau maksurah, maka dia memenuhi syarat. Qala at-ta'nits tanis lafzi wal ma'nawi. Ya tanis lafzi ya tanis ma'nawi. Labu dafi minal alamiyah wa ta'nif. Mesti dia harus bersama alamiyah. Wa ta'nif lafzi Zainab. Saya ulangi Fatimah. Ya Hamna. Wal ma'nawi tanis ma'nawi seperti Zainab. Labu dafi minal alamiyah wa ta'nif. Mesti harus ada dua ilat, alamiyah dan ta'nif. Rakib. Rakib tarkib mazi maksudnya. Fi'ilatan. Jadi kepada dia ada dua ilat. At-tarkib wal-alamiyah. Tarkib dan alamiyah. Zid. Yani ziyadatul alif an-nun. Fiha. Alamiyah wasfiyah. Yani bisa bersama alamiyah. Bisa bersama wasfiyah. Ujbah. Ya, alamiah contohnya Uthman, Imran. Wasfiyah contohnya Sakran, Syaba'an. Ujmah juga sama, alamiah, wajibiyah, harus dengan dua syarat. Ada dua ilat, alamiah dan wajibiyah. Pemasalan yaktafi fiha bilatin wahidah. Kata beliau, pasalah satun, pasalah satun yaktafi fiha bilatin wahidah. Berarti tiga itu cukup padanya satu ilat. Sikat nampak sehingga mentajumu, arif ta'anis maksura, arif ta'anis mamdudah, cukup. Satu ilat saja, dan masing-masingnya menjadikan isim gar masharif. Qala tsalatsun, adapun yang tiga lagi, labudda fiha min alamiyatin wa idatin ukhra. Ya, mesti dia bersama alamiyah dan ilat yang lain. Wal wasfiyatu la tu'assiru, adapun wasfiyah tidak berpengaruh. Apa itu? Ta'nis lafzi awi maknawi, ujmah wa tarkib mazi. Ini tiga ini, ta'nis, lafzi dan maknawi, ujmah dan tarkib mazi itu hanya bersama alamiyah, tidak bisa bersama wasfiyah. Walladhi yakunu fihi alamiyatun sittun wasfiyatun ma'ilatun uhra salah satu asya. Ya, yang bersama alamiyah ada enam. Dari ijma wazin, adilan anif fi ma'rifatin, raqib wazin ujmatan palus qadrat mula, itu selain alamiyah diambil dua, alamiyah dan wasfiyah. Sisanya selain sigam mutal jumu bisa bersama alamiyah. Adapun bersama wasfiyah hanya bisa tiga, yaitu wazan fi'il, ajil, dan ziyad alif wa nun. Hadihi qismu ilalin, inilah sembilan ilat sigar musharif. Wadihada yakuluna fi ta'rifil ismi lajalan sharif. Oleh karena itu mereka berkata ketika memberikan definisi isim gharu munsharif, kata mereka ma fihi ma kana fihi ilatun wahidah min ilatin isma ilal. Kata mereka isim dan sharif adalah isim yang ada padanya satu di antara ilat-ilat yang sembilan. Kemudian ada yakuruna fi ta'rifil isim dan sharif, lebih jelas lagi pengulangan di kitab ini, maka nafihi ilatun wahidah min ilatis'in au ilatani min ilatis'in. Isim gharu munsharif adalah isim yang ada padanya satu ilat dari ilat yang sembilan, atau ada padanya dua ilat dari ilat yang sembilan. Ada yang satu ilat saja, ada yang dua ilat. Maka nafihi ilatun wahidah yang padanya satu ilat saja adalah sigah mutal jumu, alif ta'nis mamdudah, dan alif ta'nis maksurah. Maka nafi ilatan, adapun yang isim gharu munsharif padanya dua ilat adalah alalamiyah wa ilatun ukhra, dan ilat yang lain duna wasfiyah. Saya ulangi, alalamiyah wa ilatun ukhra duna wasfiyah, ta'nis lafzi, maknawi, tarkib mazi, ujbah. Maka nafihi ilatani, kalau isim gharu munsharif yang ada padanya dua ilat, ihdahuma wasfiyah wa alamiyah, mesti yang satu kembali kepada wasfiyah atau alamiyah. Yang sudah di awal sudah sebutkan bahwasanya sembilan ilat itu kembali dibagi dua, ilat ma'nawiyah dan ilat lafziyah. Ma'nawiyah yakni wasfiyah atau alamiyah. Kalau yang pada dua ilat mesti harus ada salah satu ilat ma'nawi, wasfiyah atau alamiyah. Nah, qala wazan fi'il al-adl ziyad al-fadl nun, ini bersama wasfiyah atau alamiyah. Wasara al-ismul lajilain sarif labudda fihi min ilatin min ilatis'in au yudhafu ilal ilati ilatin ukhra. Sehingga jadilah isim gharu munsharif itu yang ada padanya satu ilat dari ilat yang sembilan, atau ditambahkan padanya ilat yang lain. Taratan yakunu alamiyah faqat, wa taratan yakunu alamiyah wal wasfiyah. Ya, di awal saya sebutkan kalau alamiah itu bisa bersama yang lainnya, bisa dengan semuanya. Dikurangi sigah tambah sigah mutal jumu dengan alif tanspil alif. Adapun asfiyah hanya bisa dengan tiga. Kemudian rahimahullahu taala memberikan pengecualian wa alam an ismu ladzi yansarif idza udifa aw iktaranat bi al sawara munsharifan. Kata beliau, ketahuilah apabila isim lain sarif itu dijadi idhafah, apabila isim ghair munsharif itu menjadi mudhaf, dia diidhafahkan, dia menjadi mudhaf, atau dia bergandengan dengan al, dia kemasukan alif lam, maka dia menjadi munsharif. Ya, dia bisa di kasrah. Yaqulu Ibn Malik wa jurra bil fathati mal yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al ya radif radif. Yani dijar dengan fathah isim ghair munsharif. Ini selama dia tidak mudhaf atau tidak ada salah al. Kalau dia mudhaf, maka dia di kasrah. Kalau dia alif lamnya, maka juga di kasrah. Fataqulu dakhaltu ila masajidikum. Masajid isim ghair munsharif. Iya, dia sigah mutarajjimu. Tapi ketika dia mudhaf, masajid mudhaf, dia dapatkan kepada kum, ya, kepada kaf dan mim jama, maka dia menjadi hafad jar dengan kasrah ila masajidi. Dimana kulna masajidikum walam nakul masajidakum li'an hudifah. Karena sini sekarang masajid dia jadi mudhaf, dia dofahkan. Wadah hudifah, kalau dia jadi mudhaf, wajib an yujarra bil kasrah. Wajib dijar dengan kasrah. Wa taqulu istada'tu bi masabihikum dengan kasrah. Masabih wazan mafa'il. Sigah mutal jumu. Tetapi di sini di kasrah. Kenapa? Karena dia mudhaf. Limadha? Li'annahu udhifa. Wa taqulu khatabtu 'ala al-manabiri. Manabir sigah mutal jumu, mafa'il. Mafa'il wazan sigah mutal jumu. Tetapi di sini di kasrah manabiri. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Alal manabiri. Majrurun ma'ala annahu ala sigah mutal jumu liduhuli al hari. Wa qala Allah Ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fi masajidi. Masajidi, ya, kasrah. Kenapa? Karena dia ada di flamnya. Jarra bil kasrah. Di anna dakhalat 'alaiha al. Wa taqulu anzaltu dhaifan 'ala afdalikum. Asy-syahid 'ala afdalikum. Afdal di sini sigur musharif awalnya. Ya, dia sifat dan wazan fi'il. Sifat tafdil. Tetapi di sini majrur bil kasrah ala afdalikum. Kenapa? Li anna mudhaf. Wa taqulu nazaltu ala al-afdali min al-jama'ah. Ya. Asy-syahid afdali. Tadi afdal itu padanya wasfiyah dengan wazan fi'il. Tetapi di sini di kasrah karena kemasukan alif lam. Al-afdal al-afdali. Dianahu dahrat alaiha alif. Intinya keluar dari hukum asal, ya, di kasrah yang tadinya majrur dengan fathah jadi kasrah ketika dia menjadi mudhaf atau kemasukan alif lam. Namun Allah alam. Assalamualaikum.